Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Ma'ashir al-akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah tabaraka wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, sehingga terwujud adanya majlis ini yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya sebagai amal saleh di sisinya yang memperberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah. Tema yang kita angkat pada majlis ini insyaallah adalah sebab-sebab kebahagiaan bagi wanita muslimah di dunia dan akhirat. Akhwati rahimani wa rahimakumullah, seorang penyair menyatakan, terjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabas. Engkau mengharapkan kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, namun engkau tidak menjalani jalannya. Sesungguhnya kapal itu tidak berlayar di daratan yang kering. Maka tentu kita katakan secara jujur bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mendambakan yang namanya kebahagiaan hidup di dunia, lebih-lebih lagi kebahagiaan hidup di akhirat sebagai kehidupan yang kekal abadi. Maka oleh karena itu, barakallahu fikun, untuk mewujudkan itu semua, tentu kita harus menempuh sebab-sebabnya, harus menjalani jalan-jalannya. Maka di antara sekian banyak jalan, di antara sekian banyak sebab yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani adalah, yang pertama, seorang wanita muslimah harus mewujudkan tauhid dalam kehidupannya. Ketahuilah wahai saudaraku muslimah, bahwa sungguh Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan kita dengan sia-sia. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita untuk suatu tujuan yang sangat penting dan hikmah yang sangat agung, yaitu dalam rangka mewujudkan penghambaan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dalam rangka mentauhidkan Allah. Maka oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menekankan di dalam Al-Quran bahwa Allah tidaklah menciptakan kita dengan sia-sia, tanpa ada tujuan, tanpa perintah, tanpa larangan, Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian menyangka, kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Allah Azza wa Jalla katakan dalam ayat yang lain, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Tidak sama sekali. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan kita dalam rangka mewujudkan penghambaan diri kepadanya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan yang kita semua tahu ayat tersebut, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan sebagaimana barakallahu fikun ditafsirkan turjumanul Quran, penterjemah Al-Quran, hibrul ummah, tinta umat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang telah mendapatkan doa dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam agar diberi kefaqihan dalam ilmu tafsir, di mana Rasulullah berdoa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia, fahamkan dia tentang urusan agama, dan ajari dia ta'wil, tafsir Al-Qur'an. Maka kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu bahwa tidaklah datang kalimat ibadah di dalam Al-Qur'an kecuali yang dimaksud dengannya adalah agar mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka barang siapa yang dia mengharapkan, yang dia mendambakan kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, maka hendaknya dia mewujudkan tauhid dalam kehidupannya dan meninggalkan berbagai macam bentuk perbuatan syirik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang wanita muslimah yang bertauhid, dia akan benar-benar bergantung kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, yang telah menciptakan dia, yang memberikan rizki kepadanya, tidak bergantung kepada selainnya, tidak bersandar kepada jimat-jimat, tidak bersandar kepada pohon-pohon, tidak mencari berkah kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu semua adalah bentuk kesyirikan kepada Allah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung tamimah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Semua manfaat, semua mudarat harus diyakini itu berada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dia tidak mencari manfaat, mencari keselamatan, mencari perlindungan agar terhindar dari berbagai macam mara bahaya. Selain keyakinannya tertuju hanya kepada Allah Azza wa Jal. Maka perhatikanlah, ketika dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat seseorang yang di tangannya ada gelang dari kuningan, maka Rasul bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Qala minal wahinah, penangkal sakit. Qala inzi'ha, lepaskan benda tersebut. Fa innaha la taziduka illa wahana, karena dia tidak menambah kepadamu selain kelemahan, lemah pada keyakinannya, dan akan menyebabkan pula kelemahan pada badannya. Fa innahu law mutta wahiya alayka ma aflahta abadan, jika engkau meninggal sementara gelang itu yang dijadikan sebagai jimat untuk menangkal sakit masih ada padanya, engkau tidak mendapatkan keberuntungan selama-lamanya. Maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan taufik kepada kalian semuanya untuk belajar tauhid, dan ada para asatidah yang mengajarkan tauhid. Kalau bukan karena karunia Allah semata, betapa banyak di luar sana para wanita, para ummahat yang mereka banyak bergantung kepada selain Allah. Mereka rela dalam keadaannya, dalam kedudukannya sebagai seorang wanita yang Allah Azza wa Jalla katakan waqarna fi buyutikunna, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Tidak jarang para wanita di luar sana rela pergi dari Jawa Barat ke Jawa Timur sekedar untuk mencari berkah ke kuburan-kuburan, sekedar untuk bernazar, menunaikan nazarnya kepada orang-orang yang dianggap wali. Atau ada di sana para wanita sebagaimana dihikayatkan para ulama yang mereka berdoa kepada kurma-kurma jantan yang menyatakan, wahai kurma jantan, aku ingin dapat suami sebelum genap 1 tahun ini. Fa ayyuhal akhawat rahimani wa rahimakunallah, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik dan karunia-Nya kita berjalan di atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya untuk menjadi orang-orang yang bertauhid. Tapi jangan sampai di sini pelajaran tauhid tersebut harus terus digali, dipelajari, didalami, ditekuni. Karena yang namanya kesyirikan adalah sesuatu yang sebagaimana digambarkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menafsirkan firman Allah, fala taja'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian tahu. Maka beliau menyatakan al-andad huwa syirku, al-andad itu adalah syirik. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda fi zulmatil lail, kesyirikan itu lebih tersembunyi dari semut yang kecil, yang semut kecil tersebut, semut hitam, berada di atas batu hitam di kegelapan malam. Siapa yang bisa melihatnya? Siapa yang bisa mengenal seekor semut hitam yang berada di atas batu hitam, wah ditambah di kegelapan malam, sulit. Kalau bukan ada cahaya ilmu yang meneranginya, maka niscaya kita akan tersandung dan tersakut, tersangkut, untuk kemudian na'udzubillah terjatuh dalam perbuatan syirik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan luar biasa fawaid, keutamaan mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hal yang harus kita akui dengan penuh kejujuran bahwa kita bukan orang-orang yang bersih. Kita orang-orang yang banyak lalai Kita orang-orang yang banyak lupa dan berbuat salah. Tapi subhanallah, betapapun besar dan banyaknya dosa seorang hamba, dia terjatuh dalam al-kabair. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ana dan antum semuanya, ikhwan dan akhawat. Tetapi seorang yang dia datang kepada Allah azza wa jal tanpa dosa syirik, maka dengan fadilah dan rahmat Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam jannahnya. Allah pada akhirnya, kalau tidak langsung Allah ampuni dia, pada akhirnya Allah akan ampuni dia. Seorang yang terjatuh dalam kabair, dosa-dosa besar, fa innahu tahta masyiatillah, dia berada di bawah kehendak Allah. Bisa jadi Allah ampuni dia secara langsung, dan itu sesuai dengan fadilah dan karunia Allah, atau Allah azab dia sekadar dosa-dosanya, dan itu karena keadilan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun akhirnya Allah akan selamatkan dia, meskipun dia sudah dalam keadaan gosong, bagaikan ranting yang gosong. Maka dia akan dikeluarkan dari an-nar jika ada iman tauhid dalam kalbunya. Dia akan dicuci, dibersihkan di nahrul hayah, sungai kehidupan, dan dia akan putih bersih bagaikan kertas untuk Allah subhanahu wa ta'ala kemudian masukkan dia ke dalam surganya. Oleh karena itu, akhwati rahimani wa rahimakunallah, Allah azza wa jalla menyatakan dalam hadis qudsi, ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh atau seberat bumi, lalu engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, tidak membawa dosa syirik, atau dia pernah terjatuh dalamnya namun sebelum meninggal dia bertobat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, la ataituka biqurabiha maghfirah, akan aku berikan pula kepadamu ampunan seberat atau sepenuh bumi pula. Walhamdulillah, karunia besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pokok dan intinya, dasar kebahagiaan hakiki ada pada tauhid dan meninggalkan perbuatan syirik kepada Allah azza wa jal. Akhwati rahimani wa rahimakunallah. Kemudian yang berikutnya, di antara sebab kebahagiaan bagi wanita muslimah di dunia dan akhiratnya adalah memperbanyak zikir kepada Allah azza wa jal di rumah-rumah kalian. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang betapa luar biasa besarnya fadilah dari zikir kepada Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, tentram dengan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah menyebutkan kalimat ini, Allah tegaskan lagi, ala ketahuilah, bizikrillahi tatma'innul qulub, dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Setiap orang luar biasa yang namanya mencari ketenangan hidup dengan berbagai macam cara upaya yang mereka tempuh, mencari ketenangan, yang ingin rekreasi ke sini dan ke situ, yang pergi ke tempat-tempat maasi dalam rangka menghilangkan kegalauan dalam dirinya, mencari sekedar kata ketenangan. Tapi yakinlah bahwa semua yang ditempuh, apalagi dari cara-cara yang tidak syar'i, yang bertentangan dengan agama Allah Azza wa Jal, yang mendatangkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ketenangan yang mungkin saja bisa mereka raih dalam waktu sementara, tapi tidak akan pernah langgeng dalam hidup mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusinya. Allah membongkar kepada kita rahasianya. Bagi siapa yang mendambakan ketenangan dan ketenteraman dalam hidupnya. Dan hakikat ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan itu adalah apa yang ada dalam kalbu manusia. Maka dengan zikir, yakin akan mendapatkan keajaiban tersebut. Yakin ketika Allah Azza wa Jalla katakan dalam ayat ini, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalbu itu akan menjadi tenang. Betapapun fasilitas hidup yang didapatkan seorang serba terpenuhi, tapi ketika kalbu itu tidak tenang, semua seakan sia-sia. Semua terasa hambar. Naam. Di samping barakallahu fikum, jika kita lihat pahala besar yang akan diraih seorang muslim dan muslimah yang dia berupaya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan di antara contoh yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat, yang dua kalimat ini ringan dalam lisan-lisan manusia mengucapkannya, tetapi subhanallah berat dalam mizan, dalam timbangan. Dan dua kalimat tersebut sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Seorang yang mendambakan kebahagiaan hakiki dalam kehidupannya, lebih-lebih lagi akhiratnya, sebagai kehidupan abadi bagi dia, yang tentu harus menjadi cita-cita besar bagi kita, yang harus kita teguhkan keinginan kita untuk meraihnya. Bagaimana tidak? Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki 100 rahmat. Yang satu Allah turunkan ke muka bumi ini dengan semua kenikmatan hidup yang didapatkan oleh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Yang karena satu rahmat itu, sang buas tidak menerkam anaknya, atau dia mengangkat kakinya untuk tidak menimpa anaknya. Ini satu. Lantas kemana yang 99? Yang 99 itu Allah tahan di yaumul qiyamah nanti. Akan Allah cukupkan bagi hambanya di jannah, di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah gabungkan dengan satu nikmat atau satu rahmat yang Allah Azza wa Jalla turunkan ke muka bumi ini. Masihkah semangat ini akan lemah untuk menggapai dan meraih jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebahagiaan abadi dan hakiki? Maka tentu mizan pun memberikan pengaruh amalan hamba akan Allah timbang di yaumul qiyamah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Fanzuru barakallahu fikum. Unzuru, lihat tentang beratnya timbangan. Lalu kaitkan dengan hadis yang telah kita sebutkan, bahwa dua kalimat yang ringan dalam lisan ini, thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan di yaumul qiyamah. Kalau dia senantiasa terngiang-ngiang dengan harapan dan cita-cita besarnya, maka lisannya tidak akan pernah kering dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Peluang dan kesempatan dimanfaatkan. Lagi motong-motong bawang, sedang masak, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja dengan sambil melamun. Kalau melamun, bisa jadi na'udzubillah justru malah tangannya kena pisau. Naam. Sambil melamun, tak sadar. Tapi coba, setiap irisan bawang merah itu, subhanallah wa bihamdi satu, dia akan perhatian dengan jumlah bilangan dari irisannya. Kalau dia ngiris dalam satu bawang 10 kali irisan, ternyata lagi sedang motong 10 siung, oh subhanallah sudah dapat 100. Itu baru bawang. Belum kacang panjang. Kacang panjang dipotong jadi 20, ternyata ada 5 ikat. Masing-masing satu ikat 100. Hitung sendiri sudah. Fa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum, unzuru, lihat. Jadilah kita orang-orang yang cerdas. Karena sungguh waktu yang luang dan kesempatan itu mahal nilainya. Mahal nilainya. Terkadang kita tidak sadar, bahkan terkadang kita tidak berupaya untuk muhasabah, menintrospeksi diri bahwa ternyata dalam kehidupan saya, dalam sehari 24 jam ini, begitu banyak yang tersia-siakan, yang tidak termanfaatkan. Untuk kebaikan, untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, barang siapa membaca dalam sehari 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir atau yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka dia mendapatkan pahala sebanyak 100, akan dihapuskan darinya dosa-dosanya 100, dia mendapatkan pahala seperti membebaskan 10 orang budak, dan dia akan diselamatkan dari gangguan syaitan. Ini harus semangat kita untuk di rumah para akhwat, para ummahat, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak salat nawafil, salat-salat sunnah. Bersamaan dengan tetap menjaga al-faraid yang wajib-wajib. Jangan sampai para wanita, para ummahat, para akhwat itu di samping yang memang Nabi alaihi salatu wassalam telah menyebutkan sifat wanita naqisatu aqlin wa din, kurang agama juga kurang akal. Nah, kurang agama dan kurang akal. Di antara bentuk kurang akal adalah persaksian wanita itu berbanding dua dengan kaum laki-laki. Yang menunjukkan kurang agama bahwa wanita mesti mengalami haid, nifas, tentu tidak salat dan tidak puasa. Nah, ketika mereka haid maka mereka tidak salat. Lah, di saat masa-masa salat saja itu beda. Kalau para ikhwan, para aba pergi ke masjid, biasanya sholat tahiyatul masjid. Nanti setelah selesai ditambah lagi dengan sholat ba'diyah atau sholat qabliyah dari rawatibnya. Jangan sampai bahwa meskipun itu kebaikan besar, seorang wanita mencukupkan diri dengan wajib saja. Tetapi bersemangatlah untuk al-ikthar minan nawafil, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Kenapa tidak? Coba perhatikan hadis ini. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati shalah. Amalan yang pertama kali Allah hisab bagi hambanya di yaumul qiyamah adalah sholat. Yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, Allah berfirman kepada para malaikatnya, unzuru li sholati abdi, lihatlah sholat hambaku, atammaha am naqasaha, apakah dia menyempurnakannya ataukah dia menguranginya. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah, kalau salatnya sempurna maka ditulis pahalanya dengan sempurna. Wa in kana naqasa minha syai'an, kalau dia mengurangi darinya, mungkin kurang dari nilai kekhusyuannya dan yang semisal dengannya. Qala Allah menyatakan, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in, apakah hambaku punya salat tatawwu', salat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu, kalau dia punya salat sunnah, qala, maka Allah menyatakan, atimmu li 'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi, sempurnakan bagi hambaku salat wajibnya dari salat sunnahnya, maksudnya dicukupkan dengan salat sunnahnya. Thumma tu'khadul a'malu ala dhalik, barulah diambil amalan itu berdasarkan itu yang sudah disempurnakan. Subhanallah, betapa besarnya rahmat Allahu Azza wa Jal. Dalam kondisi barakallahu fikum bahwa salat ini merupakan amalan yang paling afdal ba'da syahadatain, dan dia merupakan amalan yang pertama kali Allah hisab di yaumul qiyamah. Maka jangan meremehkan, tetapi bersemangatlah untuk memperbanyak sebatas yang kita mampu di rumah kita. Tidak sanggup untuk bangun di sepertiga malam yang terakhir, misalnya karena kesibukan ngurus anak dan suami, sekian banyak pekerjaan rumah tangga yang memang diakui oleh para bapak, para aba, tidak ringan. Pekerjaan ummahat tidak ringan. Bisa jadi kalau mau tiga orang aba, tiga orang ayah untuk suruh kerja di rumah, mengurusi semua pekerjaan satu orang ibu di rumah, tidak sanggup. Tetapi di tengah kesibukan dan kepayahan kalian, berupayalah disertai dengan upaya meminta tolong, bermunajat memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah bantu kita untuk tidak kosong dari salat nawafil yang akan menyempurnakan salat yang wajib kita. Kemudian nasihat yang berikutnya, barakallahu fikum, di antara sebab yang bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk menaruh perhatian yang besar dalam terbiah terhadap anak-anak kalian. Bagaimana tidak, anak itu merupakan investasi masa panjang bagi kita. Lihatlah bagaimana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang meninggal, maka amalannya terputus nilainya, dan kesempatan pun sudah pasti terputus, tidak bisa lagi beramal kecuali tiga hal. Tiga hal yang akan terus berlangsung, berjalan, mengalir ajarnya, pahalanya, meskipun dia telah meninggal ribuan tahun lamanya, sampai Allah Azza wa Jalla tegakkan hari kiamat. Naam. Dengan anaknya menjadi anak yang saleh di antaranya, dan terus anak ini berkembang kepada anak keturunannya, dia menjadi orang yang bermanfaat bagi umatnya dengan ilmunya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sadaqatun jariyah, sadaqah jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah investasi besar bagi kita, keberadaan seorang anak yang saleh. Seorang anak yang saleh. Maka bersemangatlah dalam membimbing, membina, merawat, mendidik anak-anak kalian kepada agama, ilmu agama, Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lapangkan dada kita ini dan besarkan semangat kita untuk mereka belajar Al-Quranul Karim, menghafalnya, mempelajari hukum-hukumnya, dan mereka dibimbing, diarahkan, dibantu untuk mengamalkannya, dan diberikan contoh pula kepada mereka untuk beramal dengan ilmu yang mereka dapatkan. Coba perhatikan barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala an, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Man qara al-Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bih, ulbisa yawmal qiyamati tajan min nur." Dau'uhu mislu dau'i syams la yuqawimu bihimud dunya. Barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan kepada dia mahkota dari cahaya, yang cahayanya, sinarnya seperti cahaya matahari, yang tidak sebanding dengan kehidupan dunia. Nambauhu mislu dawi syams, cahayanya seperti atau sinarnya seperti sinar matahari. Wa yuksa walidayhi hullatan au hullatain, dan dipakaikan kedua orang tuanya dua buah jubah. Naam, la yuqawimu bihimud dunya au la yaqumu bihimud dunya, yang tidak sebanding dengan kehidupan dunia, jauh lebih mahal. Fayaqulan, maka keduanya menyatakan, bima kusina hadza, apa sebabnya kami dipakaikan dengan pakaian kebesaran ini, dengan jubah ini? Fayuqal, bi akhdhi waladikum al-Qur'an, disebabkan oleh anak kalian membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Maka semangat dalam mendidik anak, mentarbiyah, memasukkan mereka ke pondok-pondok pesantren, ke ma'at-ma'at ahlus sunnati wal jamaah. Dan tentunya harus diperhatikan, carilah naam ketika kita akan bernanam, bercocok tanam, harus ditanam di area yang baik, yang subur, untuk menumbuhkan anak-anak tersebut, apalagi dalam urusan ilmu. Karena sesungguhnya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala pernah menyatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Agama. Ilmu apa yang dipelajari seseorang, kepada siapa dia belajar, itulah yang akan menjadi agamanya. Jika dia belajar kepada seorang khawarij, kepada seorang teroris, dia akan menjadi seorang teroris. Jika dia belajar di pangkuan Syiah, dia akan menjadi seorang Syi'i. Maka Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala menyatakan, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama-agama kalian. Jangan relakan anak-anak kita dibimbing, diasuh, dididik oleh orang-orang yang tidak amanah. Naam, tidak amanah. Yang tidak bersih akidah, manhajnya, termasuk pula akhlaknya. Karena sungguh barakallahu fikum, sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair bahwasanya, naam al-ilmu fis saghari kan naqsi fil hajar. Belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Apalagi masih anak-anak belia. Seorang yang mengukir di atas batu sudah barang tentu akan benar-benar melekat pada dirinya lukisan tersebut. Seorang anak yang masih belia bagaikan kertas putih. Apapun yang ditaruh di atasnya itulah yang akan membekas pada dirinya. Maka di masa-masa pertumbuhannya, di masa-masa perkembangannya, maka naam, taruhlah di atasnya, lukislah pada dirinya akhlak yang baik, akidah yang bersih, manhaj yang selamat. Jangan biarkan mereka belajar di tempat-tempat yang tidak baik. Dan kalian dalam perkara ini boleh dikatakan bahwa tanggung jawab tarbiyah lebih besar berada di pundak para ummahat dibandingkan ayah mereka. Kalau para aba pergi mencari nafkah dari pagi sampai sore, pulang tinggal capeknya, yang mengurusi dalam setiap harinya adalah para ummahat, ibu mereka. Dan sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, dan wanita itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya. Wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan dia akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jal tentang apa yang dia bimbing di rumahnya dari harta suaminya dan anak-anak suaminya. Maka di samping peringatan-peringatan seperti ini harus membangkitkan semangat kita, juga adanya targhib, adanya dorongan-dorongan, sekian banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala juga melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang pahala besar yang akan didapatkan seorang wanita ketika dia serius dalam pembinaan terhadap anak-anak mereka dalam hal ilmu agama mereka. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian sebab yang berikutnya adalah seorang wanita muslimah yang mendambakan, mencita-citakan kebahagiaan hakiki di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, adalah seorang yang berhias dengan perhiasan wanita muslimah. Berjilbab dengan jilbab yang syar'i. Dia tidak berdandan dengan dandanan ala jahiliyah. Dia memakai jilbabnya dan merasa bangga ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan dirinya dengan pakaian kemuliaan tersebut, dan tidak melepaskannya sebagaimana bala besar yang begitu menyebar di tengah-tengah kehidupan anak-anak muslimah. Zaman kita ini terkadang sulit, kadang sulit untuk membedakan seorang wanita, apakah ini wanita muslimah ataukah wanita kafirah. Luar biasa semakin hari, dengan begitu luar biasa propaganda orang-orang barat untuk merusak akhlak, lebih khusus kepada para wanita yang memang mereka tahu bahwasanya sumber malapetaka akan terjadi ketika mereka mampu merusak para wanitanya. Ketika mereka mampu merusak para wanita dengan mereka menanggalkan hijabnya, dengan mereka mengumbar auratnya, na'udzubillah. Karena memang sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasalam sendiri telah mengabarkan bahwa ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'alal rijal minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah ujian yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Seorang wanita yang naqisatu aqlin wa din, yang kurang agama dan akal, meskipun akalnya kurang tapi dia mampu menjadikan orang yang paling cerdas di antara kaum laki-laki bertekuk lutut dalam waktu yang singkat, dalam waktu yang sekejap. Maka sayangi diri-diri kalian. Allah Azza wa Jalla ketika menyebutkan di dalam Al-Quran, wal yadribna bikhumurihinna ala juyubihinna, hendaklah mereka menutupkan kerudung-kerudung mereka di atas dada-dada mereka. Dan di antara hikmah dari jilbab adalah, atau hijab, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, dan kepada para wanita kaum mukminin, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Hal itu agar mereka bisa lebih dikenal sebagai wanita mulia dan wanita terhormat, dan agar mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan yang harusnya kalian mulia dan merasa bangga dengan busana muslimah. Disebutkan Al-Imam As-Suddi rahimahullahu taala, dahulu orang-orang fasik dari penduduk Madinah, mereka keluar pada malam hari ketika sudah mulai gelap. Keluar ke jalan-jalan kota Madinah. Dan mencari para wanita. Dan waktu itu rumah-rumah penduduk Madinah itu agak sempit. Sudah saling berdekatan. Maka ketika sudah mulai semakin malam, maka para wanita-wanita nakal keluar. Para wanita keluar untuk memuaskan kebutuhan orang-orang fasik tersebut. Maka para lelaki yang keluar tersebut mencari para wanita yang memang sudah saling ingin menawarkan diri. Kalau mereka melihat wanita yang berjilbab, Maka mereka menyatakan, ini orang merdeka, jangan kalian ganggu. Tapi kalau mereka melihat wanita yang tidak berjilbab, mereka menyatakan, ini budak, ambil bagian kalian. Maka mereka pun menunaikan hajatnya. Rela kita dikatakan seperti ini? Tentu tidak. Tentu tidak. Bahkan jangankan sampai tingkatan itu, tingkatan melepas hijab, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, seorang wanita yang keluar dengan memakai minyak wangi dan dia ingin tercium aromanya, atau tidak sekedar ingin dicium, sekedar memakai wewangian saja dan dia keluar, maka dia kada wa kada, dia demikian dan demikian, yakni sebagai seorang wanita pezina. Na'udzubillah. Fa akhwati a'azani Allah wa iyyakum, sehingga pertahankan predikat sebagai muslimah. Dan terakhir ana tutup dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, sinfani min ahli nari lam arahuma, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun yadribuna bihan nas, satu kaum yang mereka memiliki cemeti yang mereka memukul manusia dengannya. Wanisaun kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnibatil bukhtil ma'ilah, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka miring berlenggak-lenggok ke sana dan kemari dan menjadikan orang lain terfitnah dengannya. Kepala-kepala mereka bagaikan punuk-punuk unta. La yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha, mereka tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan mendapatkan baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha, padahal bau surga bisa tercium dari jarak sekian dan sekian. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, barangkali ini yang bisa ana sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Nasihat yang singkat ini semoga memberikan faedah yang banyak bagi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan karunia bagi kita, kebahagiaan di dunia, lebih-lebih lagi kebahagiaan di akhirat. Naktafi wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.